السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga hijrah dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah jalla sya'nuhu wa ala masih senantiasa melanggengkan kenikmatan iman dan Islam di dalam diri kita, melestarikan kenikmatan sehat wal afiat di dalam diri kita, sehingga kita masih mampu menggunakan waktu demi waktu yang kita miliki di dalam upaya untuk meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah, di dalam upaya untuk menyebarkan kebaikan pada diri kita dan orang lain, mengisi setiap waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita untuk kepentingan dunia dan terlebih lagi untuk kepentingan akhirat. Sahabat muslim dan muslimah, keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita masih membahas lanjutan bahasan dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Obat dan penyakit dan obatnya, atau jawaban tuntas ya terhadap pertanyaan orang ya yang mengharapkan diberikan petunjuk tentang obat yang betul-betul bisa menyembuhkan. Kira-kira begitu makna dari kitab ini. Yang intisari kitab ini adalah untuk kita semua berproses melalui ajaran kitab Allah dan sunnah Nabi, memperbaiki kondisi hati kita, memperbaiki jiwa kita, mengobati penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Karena penyakit-penyakit yang paling berat yang dimiliki oleh manusia adalah penyakit-penyakit hati. Sahabat muslim dan muslimah, keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih berbicara tentang tanggung jawab amal perbuatan kita di hadapan Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Qadil Qudat, ulama terkemuka, salah seorang murid Ibnu Taimiyah ini, dalam posisi sedang menjawab ya, beberapa lembar terakhir ini dalam posisi menjawab kesalahpahaman sebagian orang-orang yang memiliki pemahaman irja, ya, murjiah. Kita sudah sebutkan ya berkali-kali bahwasanya ketika kita berbicara tentang irja atau pemahaman murjiah, kita tidak sedang berbicara semata-mata tentang kelompok ta'ifah summu bil murjiah yang disebut sebagai murjiah, bukan itu saja. Kenapa demikian? Karena pemahaman irja ini bisa mampir pada setiap orang, bisa secara tanpa sadar menelusup ke dalam pemahaman seseorang. Hatta ya manidda'a bi annahu min ahli sunnah, meskipun mereka yang mengaku diri mereka adalah ahli sunnah, kalau kita gagal memahami ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi yang intinya adalah nususul wa'di, nas-nas yang memberikan kabar gembira, dengan akhirnya menyebabkan kita menyepelekan sebagian di antara perbuatan haram misalnya, itu kita sudah terjebak pada apa yang disebut dengan pemahaman al-irja. Ya, pemahaman al-irja. Jadi sekali lagi, ini kaitannya adalah tentang kewajiban kita menjaga diri kita dari kesalahpahaman di dalam menyikapi nususul wa'di atau nas-nas yang berbicara tentang kabar gembira, tentang sorga, tentang pahala, dan sejenisnya. Nah, kemudian beliau berbicara tentang begitu banyaknya orang yang salah dalam memahami ayat. Lalu, di bagian lembaran-lembaran terakhir ini beliau juga menyampaikan tentang hadis-hadis Nabi yang membuktikan ya bahwa Nabi mengajarkan kita untuk berhati-hati terhadap perbuatan dosa. Betapapun Allah itu Maha Pengampun, ya. Betapapun Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapapun di lingkaran hidup Nabi adalah para sahabat yang imannya begitu tinggi, amal solehnya luar biasa, tapi Nabi selalu mengingatkan mereka akan bahaya dosa. Ini menunjukkan kita tidak boleh lengah sedikit pun. Kita tidak boleh terjebak pada pemahaman khawarij yang mudah memvonis kafir ya setiap mukmin ya yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kafir. Tetapi kita juga tidak boleh terjebak pada pemahaman kebalikannya, di sudut sebaliknya, yaitu pemahaman murjiah yang menganggap remeh dosa-dosa, menganggap orang yang berdosa itu enggak akan berpengaruh dosanya itu pada imannya, bahwa orang yang paling fasik imannya itu setara dengan iman para nabi, bahwa perbuatan maksiat itu tidak bisa memengaruhi iman sedikit pun ya. Jadi ini harus dihindari. Sahabat muslim dan muslimah, keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada salah satu di antara hadis ya. Salah satu di antara hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah diceritakan oleh salah seorang sahabat, bainama nahnu ma'a Rasulillah, saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, il basra bi jama'atin, tiba-tiba kami melihat ada sekelompok orang, basra bi jama'atin, faqal, Nabi bertanya, alama ijtama'a haula, kenapa orang-orang itu berkumpul? Qila, ada yang menjawab, ala qadarin yahfurunahu, mereka sedang berkumpul karena mereka dalam proses menguburkan orang yang meninggal dunia. Fafaza'a Rasulullah, langsung Rasulullah itu bangkit dan bergerak cepat ya. Fabadara baina yaday ashabihi musri'an, melewati ya hadapan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain dengan tampak tergesa-gesa sekali. Hatta antaha ilal qabri, sehingga beliau sampai di pinggiran kuburan ya, lubang di mana mayat itu sedang dikuburkan. Fajasa ya, fajasa ala rukbatai, beliau bukan berdiri tapi langsung bersimpuh dan berjalan di atas kedua lututnya. Fastaqbaltuhu baina yadayhi, aku, kata perawi hadis ini, kata sahabat ini, bergegas menghampiri Nabi di hadapan beliau, li anzura madza yasna, untuk memerhatikan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa begitu mendengar ada orang dikuburkan, beliau langsung melakukan hal tersebut. Fabaka, Rasulullah langsung menangis. Hatta ballasara min dumu'ih, ya, sampai ya wajahnya dipenuhi dengan air mata. Summa aqbala alaina, beliau menghadap ke arah kami, yaitu para sahabat, sambil bersabda, ai ikhwani limithli hadzal yaumi fa'addu, wahai saudara-saudaraku, wahai para sahabatku, sesungguhnya kalian lebih pantas melakukan persiapan untuk menghadapi hari yang seperti ini, yaitu hari kematian. Kalian boleh menyiapkan diri untuk dunia, menyiapkan diri untuk segala bentuk kenikmatan yang dihalalkan Allah di dunia, tapi kalian lebih pantas untuk melakukan persiapan yang lebih menghadapi saat seperti ini, yaitu ketika orang sudah dikuburkan. Jadi ini termasuk nususul wa'id, bukan nususul wa'id, bukan nas atau dalil yang menceritakan tentang pahala ya, menceritakan tentang sorga, tapi dalil yang mencoba mengingatkan kita akan bahaya dosa, mengingatkan kita akan su'ul khatimah. Masih dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan hadis ya, Buraidah, dan hadis yang hadis Buraidah ini, makna hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari. Ya, jadi ini disebutkan lafal dari musnad Imam Ahmad, tapi asal hadis ini ada dalam Sahihul Bukhari. Kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman. Suatu saat Rasulullah keluar, fanada thalatha marrat, beliau berteriak tiga kali berturut-turut, ayyuhan nas, atadruna ma mathali wa mathalukum. Hai manusia, tahukah kalian perumpamaan antara aku dengan diri kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Faqala, Nabi langsung bersabda, inna mathali wa mathalukum mithl qawmin khafu aduwa. Perumpamaan kita, saya dengan kalian ini seperti sekelompok orang yang sama-sama takut menghadapi musuh. Khafu aduwa. Ya'tihim faba'athu rajulan yatara'a lahum. Yaitu musuh yang bisa saja tiba-tiba mendatangi mereka, sehingga kita mengutus seorang laki-laki ini untuk melakukan penyelidikan. Fa'abasalala adu, tiba-tiba dia melihat musuh. Fa'akabala liyul dirahum, datang menemui kita bersama, ya, menemui mereka disebutkan di sini karena ini adalah perumpamaan, ya, sekelompok orang yang takut terhadap musuh mereka. Ada satu orang diutus untuk menyelidiki tentang musuh. Begitu ketahuan ada musuh, datang langsung mengabarkan kepada mereka. Wa khasya ayudrikahu al'adu. Tentunya orang ini takut seandainya keburu ketangkap musuh sebelum memberitahukan kepada teman-temannya. Qabla ayyun yara qaumahu fa ahwa bi thawbihi, akhirnya saking mau cepat dia berbicara sambil memberikan isyarat dengan pakaiannya. Dikibar-kibarkan pakaiannya begini, itu disebutkan dalam syarah hadis ahwa bi thawbihi, artinya memberikan isyarat dengan pakaian, "Nih saya datang memberitahukan musuh akan menghampiri kita." Ayuhan nas utitum, kira-kira bunyi peringatannya seperti itu. "Eh teman-teman, kalian sebentar lagi akan diserang. Kalian sebentar lagi akan diserang." Ayuhan nas utitum, salah sama rat, tiga kali. Ini gambaran ketika seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Dia akan merasa takut umatnya itu enggak dengar peringatannya. Sehingga dia berupaya sedemikian mungkin, ya. Kalau perlu sampai terjatuh-jatuh, sampai jatuh bangun untuk mengingatkan umatnya. Ya, sebagaimana nabi mengingatkan kita, ya, as-salah, as-salah. Sebagaimana Nabi selalu mengingatkan kita, ummati, ummati, ya. Banyak peringatan yang disampaikan Nabi secara berulang-ulang kepada para sahabat. Untuk apa? Agar mereka mendengar betul catatan-catatan yang akan disampaikan Nabi kepada mereka. Kira-kira seperti itu. Nah, hadis ini disebutkan bersama beberapa hadis lain oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan uniknya, itu disebutkan di bawah satu judul, ya. Hadis-hadis ini disebutkan dalam satu judul, Babul intiha anil ma'asi, bab bagaimana kita berhenti berbuat maksiat, ya. Jadi hadis ini cerita tentang diutusnya Nabi, tapi judul yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana kita berhenti dari maksiat. Jadi di sini seolah-olah Imam Bukhari mengingatkan kita tentang bahaya pemikiran Murji'ah tadi, pemikiran orang-orang yang meremehkan dosa. Karena Imam Bukhari itu setiap kali buat judul, huwa syai'un min fiqhi, itu bagian dari fiqh Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari kalau dia buat judul di sahihnya, itu merupakan bagian dari fiqh beliau rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala an. Jadi itu sindiran dari beliau. Nah, ada hadis lain, ya. Hadis lain yang disebutkan setelah hadis yang senada dengan ini, ya, yang seirama dengan ini, yang semakna dengan ini, ada hadis lain. Beliau mengatakan, inna mathali, ya, inna mathali wa mathala ma bu'istu bihi au ma ba'athanillahu bihi, perumpamaan diriku dengan ajaran yang Allah berikan kepadaku dengan mengutusku sebagai nabi, kata beliau. Kama sali rajulin ata qauman, seperti seorang laki-laki. Ini beliau diumpamakan seperti laki-laki ya, yang mendatangi sekelompok orang kemudian mengatakan inni ra'aitul aduwa bi'aini, wahai manusia, tadi aku baru saja melihat musuh dengan mata kepalaku sendiri. Wa inni anan nadhirul uryan, gitu bahasa asalnya seperti itu Bang ya. Sesungguhnya aku ini datang sebagai pemberi peringatan uryan ya. Uryan itu kalau bahasa kasarnya itu telanjang, tapi maksudnya di sini adalah fasih, nyata. Aku memberikan peringatan kepada kalian ini betulan ya, bukan main-main. Aku melihat musuh dengan mata kepalaku sendiri. Fa'ata'at ta'ifatun fa'adlaju ala mahlihim fanajau. Sebagian di antara orang itu begitu mendengar peringatan tadi langsung mereka sadar, kemudian mereka berjalan pelan-pelan meninggalkan tempat itu di awal malam sampai menjauhi musuh dan mereka pun selamat. Wa kadzabat ta'ifatun, tapi sebagiannya enggak mau nerima. Ya. Fasabbahahumul jaisu, kemudian di pagi hari ketika mereka sedang bangun ternyata mereka sudah dikepung musuh. Fastahuhum, akhirnya musuh berhasil menghancurkan mereka. Jadi coba diperhatikan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis ini. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yang intisarinya sama. Jadi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memberikan peringatan. Seolah-olah akan datang musuh akan menyerang kita, bahaya dosa, bahaya kekafiran, bahaya kemusyrikan. Makanya setiap ucapan Nabi itu bunyinya mirip-mirip inni nadzirun lakum min azabin alim. Wahai manusia, aku datang memberikan peringatan kepada kalian akan bahaya azab yang pedih. Jadi ini disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain ya. Para sahabat ini orang yang imannya kuat, ibadahnya hebat, tapi Nabi tetap mengingatkan ini kepada para sahabat. Aku datang kepada kalian itu seperti seorang yang mengabarkan kepada kaumnya akan datang musuh. Siapa yang akan menerima ajakanku, berhati-hati dia, jalan pelan-pelan dengan penuh ketakwaan, dia akan selamat. Tapi kalau dia mengabaikan perintah tersebut, akan hancur binasa. Kira-kira seperti itu. Nah, hadis-hadis ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim ya, untuk mengingatkan kita bahwasanya setiap perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, setiap perbuatan dosa itu wajib kita waspadai gitu. Di dalam Islam ini tidak ada istilah aman. Makanya kemarin sudah kita katakan kita harus menjaga diri kita antara dua jurang yang sama-sama berbahaya. Wadu al-ya'si, yang pertama jurang keputusasaan. Ya, gara-gara takut, merasa berat melaksanakan Islam, akhirnya kita putus asa. Merasa kita sudah banyak berbuat dosa, akhirnya kita putus asa. La tai'asu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Karena orang yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang yang kafir. Tapi waspadai jurang yang lain, kebalikannya. Ya. Wadil amni min makrillah. Itu jurang isinya adalah rasa aman dari azab Allah. Artinya apa? Orang merasa nyantai, enggak merasa khawatir sama sekali dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu yakin saja Allah pasti ngampunin dia sehingga dia bebas berbuat dosa. Ini hati-hati ya. Al-amnu min makrillah ini ya dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi, tidak selamanya menimpa orang yang apa namanya? Yang ibadahnya rajin, tapi juga tidak selamanya menimpa ahli maksiat. Tapi ujung-ujungnya sama. Jadi ada kalanya misalnya al-amnu min makrillah ini justru menimpa orang yang rajin ibadah. Merasa sudah rajin ibadah, merasa dirinya sudah dekat dengan Allah, dia merasa aman. Seolah dia tidak takut bahwa dosa bisa datang dari manapun saja. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, itu setan bisa menggoda kita lewat berbagai penjuru. Makanya talbis ya. Godaan setan yang namanya talbis itu bisa menimpa orang awam dengan cara setan sendiri, bisa menimpa para penuntut ilmu dengan cara yang berbeda lagi, bisa menimpa para ulama dengan cara yang juga berbeda lagi. Godaan terhadap ulama beda dengan godaan terhadap para penuntut ilmu, beda terhadap orang-orang yang awam. Orang miskin digoda dengan cara berbeda daripada orang kaya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi tidak ada rasa aman, tidak boleh ada rasa aman dari azab Allah. Harus ada selalu perasaan khauf dan roja, takut kepada Allah dan berharap akan ampunan Allah. Nah, tapi kadang-kadang ya, yang namanya amnun min makrillah justru muncul pada diri orang yang banyak berbuat maksiat. Ini biasanya betul-betul diwadahi oleh kesalahpahaman dia yang kita bilang tadi. Ya, dia meremehkan perbuatan dosa karena dia menyalahpahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang bercerita tentang ampunan, seolah-olah semua dosa kita pasti diampuni dan enggak ada ancaman. Padahal jelas di sini peringatan Nabi. Nah, secara lebih detail misalnya dalam hadis Sahih Muslim terkait dengan salah satu perbuatan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin haram." Setiap yang memabukkan itu adalah haram. "Wa inna 'ala Allahi 'ahdan liman syaribal muskira." Allah telah membuat sebuah perjanjian bagi orang yang suka meminum minuman keras di dunia. "Ayasqiyahu min tinatil khabal." Allah pasti akan memberi dia minuman di akhirat nanti, ya, di neraka nanti, namanya tinatul khabal. Itu nama minuman khusus untuk orang-orang tertentu. Di antaranya itu peminum minuman keras, penenggak minuman keras. "Qila wa ma tinatul khabal?" Tinatul khabal itu minuman kayak apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Araqu ahlin nar." Keringatnya ahli neraka. "Wa fi riwayatin asharatu ahlin nar." Perasan dari tubuh ahli neraka. Yang digambarkan oleh sebagian ulama ya, yang dimaksud dengan asharah di sini dari keringat dan juga dari darah, dari nanah luka mereka. Itulah yang diberikan kepada orang-orang tertentu karena dosa-dosa tertentu, diantaranya adalah orang yang banyak meminum minuman keras di dunia dan dia tidak bertobat atau tidak diampuni dosanya. Ketika perbuatan itu tidak diampuni dosanya, maka akan diberikan hukuman, salah satunya menenggak minuman ini di akhirat. Ya, ini salah satu diantara peringatan yang sifatnya khusus. Ya. Betapa ini adalah ancaman. Kalau dikatakan bahwa ini hanya semacam ucapan saja, hanya semacam untuk nakut-nakutin saja, sementara setiap mukmin itu pasti akan diampuni seluruh dosanya, enggak akan berdosa dengan menenggak minuman keras, berzina dan yang lainnya, ya. Artinya enggak akan terancam masuk neraka gara-gara itu. Maka hadis ini menjadi kebohongan belaka, menjadi omong kosong. Karena ancaman ini kan pasti akan Allah berikan, kecuali bagi orang yang bertobat, kecuali bagi orang yang diampuni perbuatan dosanya tersebut oleh hal tertentu. Hal tertentu itu apa kita enggak tahu. Bisa karena syafaat, bisa karena dia berjihad, ya, bisa karena doa orang tua, bisa karena apa saja. Tapi selama itu tidak diampuni atau orang itu tidak bertobat, maka dia akan diberikan ancaman ini. Ini pasti terjadi. Nah, dalam Mustad Imam Ahmad juga dari Abu Dzar Al-Ghifari diriwayatkan satu hadis bahwasanya Rasulullah bersabda. Ini sabda Nabi SAW menjelaskan tentang keharusan kita untuk menanamkan rasa takut ya terhadap akhirat. Tidak boleh kita sekali lagi merasa aman aja ya. Ya, kita kemarin sudah sebutkan ya, jadi rasa syukur kita atas semua kenikmatan Allah, harapan kita ya atas segala ampunan Allah itu akan melahirkan senyuman pada diri kita. Makanya Nabi orang yang paling banyak tersenyum. Gitu ya. Tetapi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan tangisan saat kita membaca Al-Qur'an, saat kita dalam kesendirian di tengah malam. Jadi ada waktu-waktunya memang ya. Jangan di hadapan orang nangis-nangis ya, enggak dikasihanin. Hah? Ya ini udah berapa hari ini enggak makan ya. Enggak makan enak dalam tanda kurung ya. Saya udah berapa lama ini enggak jalan-jalan ya, atau SPP anak saya ini udah berapa bulan enggak kebayar. Di hadapan manusia kita merendahkan diri ya, merengek-rengek, tapi ketika kita beribadah kering. Itu jangan seperti itu. Biarlah di hadapan manusia kita tersenyum, di hadapan manusia kita menunjukkan bahwa kita itu orang yang seolah-olah enggak punya masalah. Seluruh masalah kita tumpahkan di hadapan Allah. Ya, segala keresahan hati kita tumpahkan di hadapan Allah. Tangisan kita tumpahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Nah, hadis ini salah satu di antara yang mengajarkan kita demikian. Inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un. Aku bisa melihat apa yang kalian enggak bisa lihat. Aku bisa mendengar apa yang kalian enggak bisa dengar. At-tis sama'u haqqalaha anta iqta. Langit pun langsung bergemeretak, ya, menimbulkan suara seperti suara kaki kuda, ya, ketak, ketak, ketak. Wa haqqala anta'ib. Wa ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa 'alaihi malakun sajid. Maka pada saat itu setiap jengkal, setiap ruang kecil sekalipun di langit itu diisi oleh para malaikat yang bersujud. Kemudian Nabi bersabda, "Law ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Seandainya kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak nangis. Wa ma talazzabtum bin nisa'i 'ala al-furus, kerja kalian enggak hanya senang-senang dengan istri kalian di atas pembaringan. Wala kharajtum ila su'udat taj'aruna ila Allah, kalian pasti akan lari ke atas gunung-gunung yang sepi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seandainya kalian tahu apa yang aku tahu. Jadi tahu apa yang aku tahu itu sebenarnya adalah merupakan sesuatu yang memang tidak mungkin. Ya, karena lau ta'lamu nama alam, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, dijelaskan yang dimaksud dengan yang Nabi tahu di sini adalah al jannatu wan nar. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Ya, surga dan neraka. Sebagian mengatakan ahwalu yaumil qiyamah, tentang kejadian-kejadian dahsyat di hari kiamat nanti. Artinya semua hal-hal yang akan terjadi nanti di hari kiamat dan di hari sesudah kehidupan di dunia. Tentunya hal ini enggak ada yang kita ketahui. Jadi lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, ini adalah hal yang mustahil. Kalian enggak akan mungkin tahu. Tapi Nabi mengandaikan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, pasti kalian akan lebih sedikit tertawa, lebih banyak nangis. Pasti kalian akan sibuk nyari tempat untuk khusus beribadah saja, enggak lagi mikirkan dunia. Itu kira-kira seperti itu. Tapi persoalannya kita enggak akan tahu. Namun hadis ini tetap merupakan muatan, ya, tetap merupakan muatan yang mengajak kita untuk lebih banyak nangis, ya. Jadi kalau kita selama ini sedikit menangis, perbanyaklah waktu kita untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita selama ini terlalu banyak tertawa, kurangi porsinya. Meskipun mungkin belum bisa seperti yang diharapkan dalam hadis ini, ya, karena kita enggak mungkin bisa melihat apa yang Nabi lihat. Nah, sebagian di antara, ada seorang sahabat, ya, Abu Hurairah, ketika menyebutkan hadis ini, ya, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas taqu rabbakum," wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. "Inna zalzalatas sya'ati, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim," sesungguhnya, ya, kejadian hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat, ya. Ketika bumi ini hancur, terjadi gempa maha dahsyat yang menghancurkan alam semesta. Itu sungguh perkara yang sangat dahsyat. Ya. Atarauna pada saat itu, tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamraha. Wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara. Pada saat itu, orang yang sedang nyusuin anaknya aja dilempar anaknya. Orang yang sedang hamil kalau perlu digugurkan, ya, digugurkan kandungannya pada saat itu juga karena dia mau berlari cepat. Sejauh-jauhnya menghindari kiamat yang padahal mereka enggak akan bisa menghindarinya. Dan kalian lihat mereka seolah-olah itu mabuk padahal mereka tidak mabuk. Nah, jadi Abu Hurairah ketika menyebutkan hadis ini, membaca ayat tadi, maksudnya apa? Bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi tentang hal yang tidak kita ketahui diantaranya adalah ini, hari kiamat. Pada hari kiamat kita akan lupa dengan segalanya. Lupa segalanya. Hal yang paling penting di dunia kita akan lupa. Yang kita tahu cuma menyelamatkan diri saja pada saat itu. Itulah yang tidak dapat kita ketahui, bahkan masih sulit kita bayangkan hakikat yang sesungguhnya, ya. Jadi itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi intinya, inti hadis ini adalah mengingatkan kita, gitu loh. Kita boleh bersenang-senang di dunia, tapi coba batasi. Kita harus sadar bahwa kita akan menghadap Allah, akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ya, kita boleh saja menikmati segala kenikmatan dunia, tapi ingat itu semua ada batasnya. Jadi ketika Allah membatasi sebagian di antara kenikmatan dunia itu, memberikan kita kekurangan, memberikan kita ujian, sebenarnya itu adalah waktu kita untuk lebih sadar, gitu loh. Baru dikurangi sebagian kenikmatan saja kita sudah merasa susah. Baru dihalangi kita dari sebagian karunia Allah, kita sudah merasa susah. Maka pada saat-saat seperti ini adalah saat yang paling tepat kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak berzikir kepada Allah, ya. Agar kita tahu bahwasanya dunia ini sementara. Dunia ini sementara. Mata'un qalil summa ma'wahum. Ya. Hanya kenikmatan kecil. Kemudian selanjutnya tempat kita, kalau kita mengikuti jejak orang-orang kafir, wa'wahu jahannam, kita akan masuk ke dalam jahannam. Tapi kalau kita mengikuti ajaran Nabi, maka sebentar lagi kita akan menghadap Allah dengan penuh kebahagiaan. Khos kalian fidin, sahabat muslim dan muslimah, keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad digambarkan tentang kondisi sebagian kondisi alam kubur. Ini nanti akan kita jelaskan. Wa fil musnad, ya, ada disebutkan dari hadis Jabir, kharajna ma'a Rasulullah ila Sa'd bin Mu'adz hina tuffi. Ya, pada saat itu kami datang mau menjenguk, bukan menjenguk ya, tapi melayat ya, Mu'adz bin Sa'd bin Mu'adz yang meninggal dunia. Sa'd bin Mu'adz yang meninggal dunia. Falamma shalla Rasulullah, seusai beliau salat, wa wudi'a fi qabrih wa suwiya, mayat sudah dikebumikan, kuburan sudah diratakan, sabbaha Rasulullah fasabbahna. Rasulullah bertasbih, kami pun ikut bertasbih. Ya. Fasabbahna tawilan. Summa kabbar, kemudian Nabi bertakbir, fakabbarna tawilan, kami pun bertakbir. Faqila ya Rasulullah lima sabbahta summa kabbat. Ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau bertasbih dan bertakbir seolah-olah ada sesuatu? Beliau bersabda, laqad tadayaqa 'ala hadzal 'abdi shalih. Kuburan pada saat ini menyempit sejenak bagi hambaku, ini Sa'd bin Mu'adz tadi yang meninggal dunia, hatta farajallahu anhu, tapi kemudian Allah melapangkannya. Jadi ini sabda Nabi menjelaskan bahwa di alam kubur itu ada kejadian yang namanya doktoh. Doktoh itu apa? Doktoh itu kuburan dipersempit. Ya. Bahwa setiap mukmin itu akan mengalami doktoh. Ya. Li qabrin dok. Kata Nabi, setiap kuburan itu pasti ada dakat sampai orang yang beriman. Ya, kalau seandainya wa in naja minhu ahadun, kalau ada seorang yang selamat dari itu, maka orang itu adalah Sa'd bin Mu'adz. Ini disebutkan dalam beberapa hadis, ya, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi di antara orang yang akan selamat itu adalah Sa'd bin Mu'adz. Maka para ulama menjelaskan bahwa dakat ini adalah syai' lazim, sesuatu yang memang biasa, atau sesuatu yang bahkan pasti mutahattim, sesuatu yang pasti terjadi pada setiap kuburan mukmin, ya, namanya mudayaqah, ya, dagat atau mudayaqah, di mana kuburan menjadi menyempit. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, dijelaskan oleh sebagian ulama, ada sebagian ulama menjelaskan bahwa mudayaqah di sini itu hanya sejenak, tapi kemudian melebar lagi sehingga kuburannya menjadi lapang dan luas. Itu bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang fasik, tetap sempit. Adapun bagi orang kafir, semakin dipersempit. Kira-kira seperti itu. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa mudayaqah, ya, mudayaqah atau penyempitan yang dilakukan terhadap orang-orang yang beriman itu mudayaqah ghairu ghairu mu'dhin. Ya, mudayaqah ghairu mu'dhiyah. Dia sempit tapi tidak menimbulkan kesakitan. Berbeda dengan orang fasik atau orang-orang yang kafir. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan begini, ya, doktoh itu jelas, ya, sampai Nabi SAW bertasbih dan bertakbir di samping kuburan Sa'd bin Mu'adz, padahal dia adalah sahabat yang mulia. Penyempitan itu ternyata memang terjadi, gitu loh. Jadi kalaupun seorang itu merasakan sesuatu yang tidak nyaman dengan itu, kita nggak tahu apa yang dirasakan, hanya Allah yang Maha tahu, ya, apa yang akan dirasakan hamba pada saat itu. Tapi beliau mengatakan fa inna kulla alamin, ya, setiap alam atau rasa sakit yang dialami seorang hamba, ya, sebelum tinggal di jannah itu hal biasa. Misalnya pada sakit ketika kita hidup, sakit ketika kita meregang nyawa, rasa sakit atau ketakutan ketika kita ditanya oleh mungkar dan nakir, rasa takut ketika kita berada di padang mahsyar, ketika kita dihisab, ketika berjalan di atas siratul mustaqim, itu semuanya biasa, kata. Memang itulah yang harus dijalani. Sakitnya seorang itu ketika meregang nyawa misalnya, itu adalah memang Allah berikan itu kepada kita sebagai bagian yang menunjukkan bahwa kita makhluk lemah, ya. Sebelum masuk ke surga nanti itu memang semuanya itu akan dilalui. Jadi satu hal yang wajar-wajar saja kata Ibnu Qayyim ketika mudayaqah itu terjadi. Tapi bagi orang-orang yang beriman, mudayaqah itu tidak akan terlalu lama. Jadi hanya sejenak, bergantung dengan tinggi rendahnya keimanan mereka. Sebesar itulah mudayaqah akan terjadi. Ya, semakin lemah imannya, semakin lama mudayaqahnya. Semakin tinggi imannya, semakin sebentar mudayaqah atau proses penyempitan tadi. Nah, di sini ikhwas kalian fiddin, coba sampai di kuburan saja masih ada pertanyaan mungkar nakir lah, ada mudayaqah dan doktah lah, proses bagaimana kuburan itu menyempit lah. Ini adalah hal-hal yang terjadi sampai di kuburan, bayangkan. Ini menunjukkan kita tidak bisa merasa aman dari segala sesuatu. Makanya Aisyah mengatakan, la ahsabu ahadan ayyahuna alaihil mautu ba'da ma ra'aitu mautan nabi. Setelah aku melihat wafatnya Nabi, aku enggak akan berpandang lagi bahwa akan ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan enak, enggak ada. Ya, setiap sakaratul maut itu pasti sakit. Itu pasti, ya. Itu sudah disebutkan dalam banyak hadis. Cuman rasa sakit itu diringankan bagi orang-orang yang beriman. Semakin tinggi imannya, semakin diringankan. Dan bagi Nabi, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Nabi diberikan sakit yang lebih, ya, karena keimanan beliau yang besar, ya, karena beliau akan mendapatkan tempat paling tinggi di akhirat nanti. Ya, makanya Nabi berkata kepada Fatimah yang mengatakan, ma akhobak, sungguh sangat menderita engkau wahai Rasulullah ketika dia melihat Rasulullah akan wafat. Maka Rasulullah bersabda, la karba li abiki ba'dal yawm ya Fatimah. Setelah hari ini sudah enggak ada lagi rasa sakit bagi bapakmu wahai Fatimah. Jadi ini peringatan ikhwas kalian fiddin, ya, bahwa sakaratul maut itu satu hal yang menyakitkan, ya. Maka untuk menghindari rasa sakit yang sangat mendera luar biasa, seorang mukmin hendaknya semakin mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara hadis yang menjelaskan tentang itu. Ada hadis lain, yaitu dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Idza wudi'atil janazah wahtamalah ar-rijal. Ketika jenazah itu dimasukkan, ya, ketika jenazah itu diletakkan kemudian diangkut oleh orang-orang, ala a'naqihim, di atas pundak-pundak mereka. Fa in kanat salihatan, kalau mayat itu adalah orang saleh, ya, qaddimuni, ya, ya, akan dikatakan qaddimuni, cepat, ya, cepat, hantarkan, ya, hantarkan tubuh ini selekas mungkin, ya, sampai ke kuburan, karena semakin lekas akan semakin dekat dia dengan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Kalau orangnya adalah saleh. Wa in kanat ghayra salihah, kalau orang itu tidak saleh, qalat ya wailaha, aina tadhhabuna biha? Ke mana kalian akan membawa orang ini? Yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan. Suara itu terdengar jelas oleh segala sesuatu kecuali manusia. Lau sami'a al-insan la su'iqa. Kalau manusia mendengar suara itu, pasti dia akan jatuh pingsan. Su'iqa itu bahkan dikatakan lebih dari pingsan, ya. Mati sementara. Kayak mati suri gitu, ya. Itu su'iqa. Seperti yang dialami Nabi Musa, ya. Jadi dia menyerupai pingsan tapi sebenarnya meninggal dunia. Cuman meninggal dunia dalam waktu yang sebentar saja untuk kemudian dibangkitkan lagi. Jadi kalau dengar manusia, manusia itu pasti akan semaput, akan pingsan, ya, akan mati suri. Kalau seandainya didengar, ya, oleh manusia. Tapi manusia tidak diizinkan untuk mendengar suara tadi. Ikhwas kalfiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad digambarkan kondisi di hari kiamat. Ini gambaran lain gitu. Agar kita tahu bahwasanya apa yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang berbuat maksiat itu pasti akan dilaksanakan Allah. Dan hadis-hadis ini bukan isinya omong kosong, beneran. Tadru syamsu yawmal qiyamah ala qadri mil. Nanti matahari di hari kiamat akan mendekat sehingga jaraknya hanya 1 mil saja. Wa yuzadu fi harriha, panasnya akan dilipat gandakan, kaza wa kaza, sekian kali lipat, tughla biha ar-ru'us, sampai bisa membakar kepala. Kama tughla al-qudur, seperti halnya api yang membakar panci, ya. Wa ya'raqun, mereka akan mengeluarkan keringat yang banyak, fiha ala qadri khotayahum, bergantung dengan dosa mereka. Jadi keringat bercucuran begitu banyak bergantung dosanya. Minhum man yablughu ila ka'bayh, ada yang mencapai batas mata kaki, itu keringatnya. Ya. Memang namanya mata kaki, tapi kok keringat sampai ke mata kaki itu luar biasa ya. Keringatnya berarti banyak banget itu. Sampai mata kaki. Wa minhum man yablughu ila saqai, ada yang sampai ke betis. Wa minhum man yablughu wasatah, ada yang sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yaljimuhu al-araq, ada yang tenggelam karena air keringatnya sendiri. Ini artinya apa? Artinya orang akan diberikan ganjaran sesuai dengan dosa-dosa dan kesalahan. Jadi artinya setiap kesalahan yang dilakukan manusia ada pertanggungjawabannya. Ketika kesalahan dan dosa itu tidak diampuni, sebatas apa dosa yang dilakukan oleh hamba tadi akan dipertanggungjawabkan. Belum di neraka ya, baru terjadinya kiamat saja itu sudah ya. Sudah digambarkan sedemikian rupa ya. Sudah dipilah-pilih ini ya. Mana yang dosanya sedikit, agak banyak, dan yang banyak sekali itu dipisah-pisahkan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Jadi ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa dalil. Sengaja Ibnu Qayyim menyampaikan dalil-dalil itu, ya. Itu sebenarnya ada dalil yang panjang tapi tidak saya bacakan, ya. Nanti takutnya dari awal saya baca pada tidur semua. Ya, itu panjang sekali soalnya dalilnya. Karena saya lihat maknanya itu sudah tercakup dalam hadis-hadis yang lain, itu tidak saya bacakan. Karena intinya sama. Intinya tentang proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang melakukan perbuatan apapun di dunia ini, ya, termasuk dosa-dosa. Nah, kemudian dalam sebuah hadis digambarkan dari hadis Ibnu Umar, ya, secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada beberapa lafal, ada lafal ta'azzama, ada ta'azzama. Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mishyatihi laqiyallahu wa huwa alaihi rabban. Orang yang ta'azzama fi nafsihi, ya, ta'azzama itu artinya ra'a nafsahu a'zam min ghairihi. Ta'azzama itu menganggap dirinya itu lebih dari orang lain. Ya, semacam takabur juga. Ya, ta'azzama itu takabbar, ya kan? Karena takabbar dari kata kabura yakbur kabir, ya. Sementara ta'azzam dari azuma ya'zum azim. Azim, kabir itu hampir dekat maknanya. Iman ta'azzama itu orang yang ujub dengan perbuatannya, takabur dengan perbuatannya sehingga dia merasa dirinya lebih dari yang lain. Al-ikhtala fi masyati, atau orang yang kalau berjalan itu berlagak, ya. Ya, sok ya, sok-sokan ya. Ada orang yang kalau jalan ya, diangkat bahunya gitu ya. Terutama kalau dia berjalan di hadapan orang yang dianggap lebih rendah derajatnya. Orang-orang yang seperti ini, yang menyombongkan diri seperti ini, ya, digambarkan para ulama, kesombongan itu bisa muncul dari berbagai macam. Mungkin karena hartanya. Mungkin karena ilmunya. Mungkin karena mansib atau kedudukannya gitu kan. Apapun yang dimiliki seseorang yang menyebabkan dia sombong dan berlagak di dunia ini, laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, maka di saat dia berjumpa dengan Allah, Allah murka kepadanya. Jadi kita tidak boleh sombong, apalagi menyombongkan dosa-dosa, ya. Jadi ini paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sombong ya, sudah banyak dosa sombong gitu ya. Ya, kalau ada orang banyak beribadah sombong, ya itu ujung-ujungnya riya, ya. Tapi riya dilakukan oleh orang yang banyak melakukan ibadah, itu saja sudah akan menghancurkan, sudah bisa menghancurkan amal perbuatannya semua loh. Sebagian atau semua amal perbuatannya. Apalagi orang yang sudah banyak berbuat dosa sombong lagi, ya. Amalnya sedikit, dosanya banyak masih sombong. Kira-kira gimana? Pasti derajatnya semakin rendah, ya. Makanya Aisyah mengatakan enggak ada ibadah yang lebih baik daripada tawadhu. Enggak ada ibadah yang lebih baik dari tawadhu. Apapun ibadah yang kita lakukan kalau enggak ada unsur tawadhu, itu hilang nilai ibadahnya. Makanya kekhusyuan, kenapa salat yang khusyuk itu dinamakan khusyuk, khasya'ah. Ya kan dari kata khasya'atil aswat, ya. Suara itu khusyuk itu artinya nyaris tidak terdengar, pelan, ya. Jadi khusyuk itu cenderung tilatul harakat, orang yang sedikit bergerak, ya, sedikit bicara, sedikit bergerak, sedikit gayanya, itu namanya orang yang tawadu. Makanya kata khusyuk itu secara makna lughawi, makna bahasa itu sama dengan tawadu. Jadi orang yang sholat dengan khusyuk itu adalah orang yang sholat dengan tawadu. Ya. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim digambarkan, ini sebenarnya contoh dosa-dosa sebenarnya. Banyak dosa-dosa kalau mau digambarkan, diceritakan satu persatu. Tapi ini sebagai gambaran bahwa apa yang dilakukan di dunia itu ancamannya jelas di akhirat gitu. Contohnya, Nabi bersabda, "Innal musawwirin yu'adzabun yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Para pelukis ya. Pelukis dan sejenisnya, ya, pembuat patung dan lain-lain akan dia azab di hari kiamat nanti dan akan dikatakan kepadanya, "Ahyu ma khalaqtum." Hidupkan apa yang kalian ciptakan. Ya, jadi para ulama ya sepakat ya. Seluruh mazhab sepakat, ini yang disepakati ya. Bahwa yang dimaksudkan di sini bukanlah menggambar segala sesuatu. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas ya radhiyallahu taala anhu, bukan segala sesuatu tapi segala sesuatu zawatu arwah yang bernyawa saja. Karena ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah ya, aku ini pelukis. Gimana ini kalau enggak boleh melukis? Wa in kunta la budda fa'ilan." Kalau kamu memang harus melakukan faswiri. Lafalnya memang di situ faswiri. Artinya fasawwir. Fasawwir syajar. Kalau memang kamu harus melakukan, karena memang itu kerjaan kamu, kamu senang melukis, ya lukis saja. Tapi jangan lukis yang bernyawa. Faswiri syajar, lukis saja seperti pepohonan dan sejenisnya. Jadi di sini jelas ya bahwasanya para ulama menjelaskan demikian. Lalu apakah azabnya sedemikian rupa? Iya. Al-musawwirin itu akan diazab di hari kiamat nanti dan dipaksa untuk menghidupkan apa yang mereka gambar. Bahkan ada hadis yang lebih keras lagi ya. Inna asyaddan nas azaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling berat azabnya di akhirat adalah para pelukis ya, makhluk-makhluk bernyawa. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Bas, kata beliau, yang dimaksudkan dengan yang paling berat azabnya di sini adalah orang yang melukis atau membuat patung yang disembah. Ini yang paling besar azabnya. Karena itu lebih besar daripada zina, lebih besar dari minuman khamar, karena itu adalah kemusyrikan. Kita tahu kemusyrikan adalah dosa besar yang paling besar. Makanya paling besar azabnya. Jadi bukan untuk semua para pelukis, tapi orang yang melukis dan kemudian menyembah lukisannya, membuat patung untuk disembah, membuat lukisan untuk disembah. Ini yang kena hukuman tadi. Yang akan dihukum paling berat di akhirat nanti. Adapun para pelukis makhluk bernyawa biasa tetap diancam dengan azab, cuman bukan seperti itu. Nah, di sini kita akan gambarkan ikhwas kal fidin ya, al-musawwirin di sini orang yang melukis ya. Nah, para ulama itu berbeda pendapat tentang kalau seandainya itu bukan lukisan. Dulu perbedaan pendapat itu agak tajam, sekarang sudah tidak setajam itu lagi ya. Karena ada pembuktian-pembuktian secara ilmiah yang akhirnya mungkin mengurangi sebagian di antara pendapat yang di wilayah yang paling ekstrim. Karena pada waktu itu hukum foto, ya, sebagian ulama mengatakan, di antara Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, ya, Syekh Muqbil, ya, rahimahumullah, itu mengatakan hukumnya haram, kecuali terpaksa. Sebagian ulama mengatakan, ya, sebagian di antara ulama Saudi Arabia misalnya mengatakan diperbolehkan asalkan tidak untuk dipajang. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, dari apa yang saya sedengar sendiri dari fatwa beliau dan saya baca juga dalam beberapa kitab beliau, di antaranya Al-Majmu'us Samin, kumpulan fatwa Syekh Utsaimin yang berjudul Al-Majmu'us Samin. Beliau menyatakan itu halal ya. Foto itu berbeda dengan melukis ya. Nah, melukis itu orang yang ya memang melukis dengan tangannya. Sementara fotonya tidak ada kerja tangan sama sekali. Nah, Syekh Al-Albani termasuk yang mengharamkan ya. Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa itu juga kerja tangan, kata beliau. Karena ada beberapa proses, beliau menyebutkan beberapa belas langkah proses untuk membuat foto. Nah, itu hujah beliau pada saat itu. Tapi melalui kemajuan zaman kita tahu ternyata ya sekarang tidak ada lagi proses yang panjang itu ya, untuk menciptakan foto. Ya. Bahkan semenjak ada foto yang langsung jadi itu, Polaroid namanya ya, dulu zamannya Polaroid, tekak langsung jadi gitu ya, itu sudah tidak lagi berlaku langkah-langkah yang panjang tadi. Jadi memang perbedaan pendapat ini lazim ada, wajar saja terjadi ya. Si Muhammad Shalih Al-Utsaimin sendiri mengatakan halal, tapi beliau mengatakan kalau seandainya foto itu dipergunakan layaknya lukisan itu dipergunakan untuk sebagai kenang-kenangan dipajang di mana-mana, beliau juga tetap mengatakan itu tidak boleh ya. Tetapi hukum foto itu sendiri jelas berbeda ya, jelas itu sangat berbeda sekali. Itu yang saya masih tenang dengan pendapat itu, dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Dan sekarang banyak ulama yang dulunya bersikeras dengan pengharaman, sekarang tidak juga berpendapat demikian. Ada sebagian di antara ulama ya, karena teknologi membuktikan bahwa ternyata memang beda ya. Dan salah satu di antara hujjah Syaikh Shalih Utsaimin ya, kalau seandainya surah itu di potret itu, foto itu diharamkan, maka video lebih diharamkan. Karena keduanya itu sama. Ya, sama. Jadi yang namanya foto itu kalau kita menggunakan video itu dihentikan, namanya stack picture, itu jadi foto. Nah, dibiarkan bergerak, dia bergerak, didiamkan, dia jadi foto. Jadi itu bisa terjadi kias aulawi ya. Jadi loh, ini kan bisa dijadikan kenangan ya, video juga bisa dijadikan kenangan ya, sama saja ya. Bedanya cuma tidak dipajang ya di atas jendela, tapi di atas walls di atas apa, dinding ya. Tapi pada hakikatnya itu hampir sama. Tapi yang jelas para ulama berbeda pendapat, dan kita tidak boleh terlalu bersikeras terhadap hal-hal yang sifatnya perbedaan pendapat. Mereka yang tetap bersikukuh bahwa itu adalah haram, ya silakan berpegang pendapat-pendapat tersebut. Yang mengatakan tidak haram, ya silakan. Ya. Tapi yang jelas lukisan dan patung itu jelas mufakat. Melukis ya dan membuat patung, benda-benda hidup itu semuanya diharamkan. Ya, benda-benda bernyawa itu semuanya diharamkan. Ya, terkena ancaman ini. Nah, yang mau diambil dari sini adalah bahwa ternyata Allah menyediakan gitu, betul-betul ancaman terhadap perbuatan maksiat di dunia, yang bahkan ancamannya itu langsung hidup lagi. Ya, hidup ancamannya itu. Bentuknya kemana? Orang yang melakukan perbuatan itu disuruh hidupin lagi. Ahyu ma khalaqtum. Nanti di dalam riwayatnya dikatakan mereka disuruh, tapi mereka tidak akan pernah mampu melakukannya. Itu suruhan terhadap sesuatu yang enggak akan mampu mereka lakukan. Itu untuk menunjukkan apa? Besarnya perbuatan dosa tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain kita bacakan beberapa hadis lagi, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Ya, ketika kalian itu meninggal dunia masuk ke dalam kubur, itu setiap pagi dan petang itu akan digambarkan tempat kalian nanti di akhirat. In kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah. Kalau dia akan masuk surga, diperlihatkan tempatnya nanti di surga. Wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Kalau dia penduduk neraka nanti, maksudnya kalau dia nanti akan masuk neraka, akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Itu akan diperlihatkan ya. Fa yuqal hadza maqaduka hatta yab'atsaka Allah. Inilah tempat kalian nanti. Kalian sementara di sini, tapi kalian akan dikembalikan ke sana nanti ketika Allah membangkitkan kalian di hari kiamat. Lalu ada hadis lain ya. Idza sara ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fil nar. Kalau ahlul jannah itu sudah menetap di jannah, ahli surga sudah menetap di surga, ahli neraka sudah menetap di neraka, ya, ji'a bil maut, akan dihadirkan kematian. Hatta yuwaqqaf bainal jannah wan nar, lalu diberhentikan ya di antara surga dan neraka. Dalam riwayat yang lain dikatakan ya, fi surati kabshin ya, dihadirkan tuh dalam bentuk seekor kambing. Summa yuzbah, kemudian disembelih ya. Summa yunadi munadin, lalu akan datang panggilan ya, ahlal jannah, wahai para penghuni surga, khududun la maut, kekalah kalian di dalamnya karena udah enggak ada lagi kematian setelah ini. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khulud fala maut ya, kekalah kalian dalam neraka dan tidak ada kematian lagi setelah ini. Faizdada ahlul jannah faraha, orang yang masuk surga akan semakin gembira. Waizdadi ahlul nar huzna ila huznihim, sementara orang yang masuk neraka akan semakin sedih ya. Jadi ini digambarkan bahwa itu diucapkan adalah setelah, ini menurut penjelasan para ulama ya, setelah seluruh ahli tauhid masuk ke dalam surga ya, karena ini diucapkan kepada penghuni surga yang sudah selamanya di surga, kepada penghuni neraka yang udah selamanya di neraka. Jadi yang sisa di neraka hanya orang-orang kafir, musyrik, munafik. Sementara orang-orang yang bertauhid, ahli maksiat di antara umat ini yang diazab di neraka itu sudah dimasukkan surga semua. Barulah kemudian dikumandangkan ini. Karena itulah yang sesuai dengan makna ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi pada saat itu kalau dikatakan baru disembelih kematian, tidak ada lagi kematian, ya. Tidak ada kematian, selamanya kalian akan di neraka atau selamanya kalian akan di dalam surga. Ya, jadi itu dijelaskan ya. Ya, mungkin hadis terakhir akan kita baca pada pertemuan kali ini. Ini tentang man taraka salata sukran maratan wahidatan. Orang yang meninggalkan salat hanya gara-gara mabok sekali saja. Fa ka'anna ma kanat lahud dunya wa ma 'alaiha fasulibaha. Seolah-olah dia memiliki segala sesuatu di dunia yang kemudian tiba-tiba dirampas darinya. Itulah kira-kira orang yang salat dalam keadaan mabok sekali aja. Wa man taraka salat sukran arba'an marat, kalau dia melakukannya sebanyak 4 kali, kana haqqan 'alallahi ay yaskiyahu tinatal khabal. Maka Allah akan memberikan dia minuman dari tinatul khabal. Ya, yang tinatul khabal dikatakan, apa itu tinatul khabal? Tinatul khabal itu adalah usor atau ahli nar atau ahli jahannam, itu keringat yang diperas dari tubuh orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi itu beberapa riwayat ikhwas karfidin, sahabat muslim dan muslimah, keluarga hijrah dimanapun antum berada. Jadi sekali lagi Ibnu Qayyim memaparkan riwayat-riwayat ini untuk menunjukkan ya kepada orang-orang yang memiliki pemahaman irja, sebagaimana juga ditegaskan oleh Imam Bukhari tadi ya, sudah kita katakan, bahwasanya ancaman Allah terhadap pelaku dosa dengan bentuk-bentuk ya apa namanya azab tertentu itu nyata gitu, bahkan disebutkan detail-detailnya, ada yang minum ini minum itu ya, diazab seperti ini diazab seperti itu detail semuanya dijelaskan ya. Itu menunjukkan bahwa Nabi tidak akan bersabda secara sia-sia. Kalau ujung-ujungnya setiap mukmin itu pasti dimasukkan surga saja tanpa masuk neraka meskipun banyak berbuat dosa, maka ancaman terhadap perbuatan dosa ini enggak ada gunanya. Tidak ada gunanya lagi, karena yang namanya ancaman ini adalah ancaman bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau orang-orang kafir enggak usah disebut lagi, ya. Mereka sudah mendapatkan azab yang sehebat-hebatnya, ya. Mereka tidak akan diazab, dijelaskan lagi azab bagi mereka untuk perbuatan dosa ini dan dosa itu, enggak, karena kekafiran itu sudah segala dosa. Jadi oleh sebab itu ancaman-ancaman ini justru berlaku bagi orang-orang yang beriman supaya mereka berhati-hati. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi tanya jawab. Ya, sejenak kita nunggu sambungan ya dari Radio Al-Hijrah, karena untuk sore hari ini kita juga tersambung langsung ke Radio Hijrah di Batam. Ya, jadi kita nunggu sambungan untuk sesi tanya jawab. indikasinya Pak. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan dari saudara kita. Mungkin juga dirasakan oleh sebagian di antara kita. Kita melihat ada orang lain yang memiliki persoalan yang serupa. Di kondisi kita yang sedang mendapatkan cobaan ini ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan adanya wabak yang menyerang hampir seluruh manusia di dunia ini, ya. Ada sebagian di antara kita kaum beriman yang merasa dia banyak berbuat dosa, gitu ya. Tetapi dalam kondisi sudah mendapat banyak ujian seperti ini atau beratnya ujian seperti ini, yang sesungguhnya ini belumlah seberapa, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji manusia sesuai keimanannya. Ya, kita pun sadar iman kita itu seperti apa. Ya, asyaddun nas balaan alam biya, manusia yang paling berat ujiannya itu hanyalah para nabi. Summal amsal, fal amsal, baru diikuti sesudahnya. Jadi berat menurut kita, ini kata Ibnul Qayyim. Ya, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ujian paling berat itu ketika dihilangkan dari diri kita ketahanan, ketabahan untuk menghadapi setiap cobaan, sekecil apapun cobaan tersebut. Itulah musibah terbesar. Ya, betapapun besar musibah, kalau kita diberikan hati yang lapang, tabah, maka itu akan terasa ringan, ya. Tapi betapapun kecilnya musibah, ketika kita miskin dengan iman, kita akan merasakannya itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Mungkin itu yang banyak dirasakan, ya, kita sekarang itu menganggap bahwa musibah ini begitu dahsyat sekali, padahal itu adalah karena miskinnya iman kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kondisi semacam ini, kok masih ada orang yang masih lanjut dalam perbuatan maksiat, ya, yang begitu banyak, padahal dia sadar bahwa dia sedang mendapatkan ujian. Ini bagaimana caranya? Ikhlas kana fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih mampu menahan kita, ya, menahan kita dari perbuatan dosa daripada zikrul maut, ingat akan kematian. Ya. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Ya. Karena kalau segala bentuk akibat yang sifatnya hanya duniawi itu semua kita mungkin saja banyak yang mengabaikan. Oh, kamu kalau berbuat ini akan begini, ya, kalau kamu begini rezeki kamu akan kurang dan lain sebagainya. Akibat-akibat duniawi itu sering diremehkan oleh hawa nafsu. Tapi coba kita banyak-banyak mengingat kematian, ya, lebih banyaklah membayangkan, ya, kalau seandainya saya meninggal dunia dalam kondisi seperti sekarang ini, saya sudah bisa mempertanggungjawabkan enggak di hadapan Allah. Seandainya perpisahan kita dengan dunia itu langsung Allah ciptakan saat ini juga, kira-kira yang mau kita bawa di hadapan Allah ini apa? Ya, kita akan kekal loh di akhirat nanti. saya berikan hal sederhana saja lah. Taruhlah ya, taruhlah kita akan masuk surga juga. Tapi tahankah kita menahan ya azab yang akan Allah berikan selama kita di neraka? Setiap mukmin asalkan tidak kafir pasti akan masuk surga. Iya, kalau memang betul kita selamat misalnya dari kekafiran, tetapi kita akan diazab oleh Allah. Tahan enggak kita? Berapa lama kita tahan azab? Kalau masalah dunia kayak gini aja sudah kita anggap susah, tapi apakah kita merasa tahan akan azab Allah di akhirat ya, di neraka? Dan kita enggak tahu berapa lamanya itu. Berapa ratus tahun, sedangkan sepanjang hidup kita sampai sekarang ini yang sudah kita anggap sangat lama, paling baru berapa puluh tahun. Sementara di neraka kita enggak tahu, satu harinya saja setara dengan 1000 tahun. Berapa ribu tahun kita akan diazab? Tahan apa enggak? Itu yang harusnya dipertanyakan. Seandainya itu terus diulang-ulang, ingat kematian, ingat azab, ingat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, ya. Niscaya kita akan lebih mudah menjadi orang yang menghentikan segala perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahul muwaffiq. Oh iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulangi bagian akhirnya lagi. Orang yang sudah bertawakal kepada Allah, dia tidak peduli dengan ucapan atau tindakan orang lain. Terus bagian akhirnya? Gitu. Ya, seorang yang bertawakal kepada Allah atas segala sesuatu, ini mungkin kaitannya kalau kita lihat dari pertanyaannya gini ya. Jadi ada orang yang mendapatkan ujian gitu ya. Orang mendapatkan ujian kemudian atau melakukan usaha, mungkin usahanya gagal atau bagaimana, saya enggak tahu ya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Ya, dia tidak peduli dengan apa yang diucapkan oleh manusia ya, karena dia tahu Allah itu Maha tahu akan segalanya gitu. Apa yang bermanfaat buat dia di dunia dan di akhirat. Hal hakikat tawakal memang itulah hakikat dari ketawakalan yang diperintahkan ya. Jadi hakikat daripada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, hakikat orang yang berjihad di jalan Allah alladzina la yakhafuna lawmata laim. Ya, jadi ini dijelaskan. Ini sangat penting ya. Hakikat berjihad di jalan Allah. Karena kalau jihad itu semata-mata qital, berperang, benar ya, bahwa puncak daripada jihad itu peperangan. Tidak diragukan lagi. Tapi kalau berjihad itu hanya peperangan, bagaimana orang yang tidak mengalami peperangan, bagaimana dia berjihad? Maka para ulama menjelaskan hakikat berjihad itu adalah la yakhafuna lawmata laim. Ya, orang yang tidak pernah merasa takut dengan celaan orang-orang yang mencela selama dia dalam kebenaran. Ya, selama dalam kebenaran. Setiap kita yakini itu sebagai kebenaran, kita enggak takut dengan siapapun, itu jihad. Yang nanti akan berakhir di mana kita enggak tahu gitu. Bisa saja hanya dalam bentuk cacian, makian, dan mungkin suatu saat ya terjadi peperangan. Ya, sehingga kita membela agama Allah ini dengan darah dan nyawa serta harta kita. Itu bisa saja terjadi. Tapi yang jelas itu, itulah hakikat tawakal dan itulah hakikat jihad fisabilillah. Tetapi, nah masih ada tetapinya, ketika ada orang yang mencela kita dan lain sebagainya, pun tidak harus selalu kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan selalu benar dan celaan itu sebagai cobaan atas kita. Kita tetap harus mawas diri gitu. Ketika orang mencerca dan mencela kita, kita melakukan introspeksi diri. Jangan-jangan apa yang disalahkan orang lain pada diri kita ternyata benar. Ya. Jangan-jangan yang dikecam orang lain terhadap diri kita benar. Contoh, ya. Kita berdakwah nih melaksanakan kebenaran. Ya. Kita menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang bid'ah. Tapi mungkin ada ucapan kita yang kasar, ya. Yang berlebihan. Kemudian orang itu mengatakan, kamu ini jangan ahli sorga. Dikit-dikit mengatakan orang masuk neraka. Lalu kita membela diri. Dengan itu kita menganggap bahwa kita kan dalam kebenaran. Kita tidak takut terhadap celaan mereka. Itu tidak sepenuhnya benar. Gitu loh. Kita melaksanakan kebenaran itu tepat, ya. Kita menyampaikan kebenaran itu tepat. Tapi kalau ada bagian di antara cara kita yang ternyata belum tepat, bukankah kita harus melakukan segala sesuatu dengan kesantunan, ya? Makana rifqu fi syai'in illa zanahu wa makana al-unfu fi syai'in illa syana. Kalau segala sesuatu itu dihiasi dengan kesantunan, dia akan indah. Kalau tidak, dia akan tidak indah. Maka Nabi bersabda, ad-dinu matin, agama ini kan berat, ya. Berat bagi hawa nafsu kita. Fa'awghilu fihi birifqin, maka permudahlah agama ini dengan kesantunan. Nah, kalau ada yang seperti ini, ya, kecaman yang seperti ini, jangan selalu kita mengabaikan begitu saja. Teliti, jangan-jangan apa yang mereka kecamkan ada bagian di antara kebenaran. Mungkin enggak semuanya, tapi ada bagian di antara kebenaran pada diri kita atas kesalahan kita yang harus diperbaiki. Itu saja yang saya katakan, ya. Jadi untuk tawakal itu sudah benar, ya. Itulah yang diperintahkan di dalam Islam, tapi jangan sampai membuat kita lupa untuk juga mengoreksi diri kalau kita berbuat kesalahan. Wallahul muwaffiq. Ayah, Umu Irfan dari Singapura, ya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya, jadi ada seseorang yang ini pertanyaannya, yang berbuat dosa, ya, mengalami musibah, mengalami cobaan karena dosa-dosa yang dia lakukan, lalu dia bertobat. Ya, alhamdulillah ketika seseorang itu menyadari datang musibah itu, lalu kemudian dia melihat adanya perbuatan-perbuatan salah dalam dirinya, itu satu anugerah. Yang pertama itu yang patut disyukuri, ya, karena banyak orang yang berbuat dosa dan dia nggak sadar akan dosanya, dapat ujian dan cobaan dia nggak sadar bahwa itu adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang menyadari itu, pertama kali patut disyukuri, alhamdulillah. Dan kemudian orang itu bertobat, katanya. Nah, pada saat bertobat kadang-kadang muncul kekhawatiran, ya, ya, apakah akan diampuni atau tidak. Ya, ingat ya bahwasanya kita orang beriman itu harus punya dua rasa, kan, yang selalu berdampingan. Ya, pertama rasa roja, berharap akan pahala Allah, termasuk berharap ampunan Allah, dan yang kedua khauf, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi keduanya harus diletakkan secara tepat. Di antaranya adalah kalau seseorang itu mau melakukan dosa, maka para ulama menyebutkan yang harus didahulukan adalah khauf. Orang mau berbuat dosa nih, khauf, takut. Jangan rojanya. Ah, enggak apa-apalah, nanti kan Allah ngampunin juga. Salah. Karena kalau itu dia lakukan, dia akan lanjut berbuat dosa. Nah, pada saat orang bertobat, ya, roja yang dikedepankan, harapan yang dikedepankan. Jangan khauf, jangan takut. Jangan dibalut oleh persoalan, Allah jangan-jangan enggak ngampunin, jangan-jangan itu dihilangkan, ya. Dihilangkan, ya. Itu bukan berarti kita enggak waspada. Waspada artinya apa? Yang namanya bertobat itu kan ada syarat-syaratnya. Ya, jangan sampai ini menyebabkan kita menghilangkan syarat tobat, misalnya nyesal, janji gak ngulangin lagi, meninggalkan perbuatannya. Kalau berhubungan dengan orang lain, minta maaf. Kalau gak bisa minta maaf, doakan dia sebanyak-banyaknya. Ini jangan lupa, sisi ini jangan dilupakan. Tapi setelah ini dilakukan, kita harus yakin Allah akan menerima taubat kita. Jangan dipenuhi dengan rasa takut. Nah, itu tempat yang salah. Lalu kalau sesekali muncul, gak jadi masalah. Itu bagian dari iman, ya. Bagian daripada iman, karena iman itu memang harus ada khauf dan rojaknya. Hanya kita harus pandai apa namanya menggunakan, ya, harus tahu kapan kita menggunakannya agar kita tidak celaka. Agar kita tidak celaka. Karena kalau kita salah menggunakannya, kita akan terjebak pada kesalahan dalam berbuat. Ya, orang berbuat dosa memperbanyak rojak itu seperti orang murjiah, ya. Dan orang yang bertobat tapi isinya cuma takut saja kepada Allah, rojaknya kurang, itu seperti orang khawarij. Nah, ini dua-duanya harus dihindari, ya. Jadi dibalik. Pada saat kita mau berbuat dosa, perbanyak khaufnya, takutnya. Pada saat kita bertobat, tekankan, ya, berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu saja. Wallahul muwaffiq. Allah yubarik fikum. Nah. Ya. Ya Rahman di Bengkong, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boneka ya. Jadi ya, pertanyaan ini boneka ya. Ini boneka banyak. Tadi kan kita bicara tentang tamasil nih, ya, tentang patung-patung, wah itu diharamkan ya. Patung, lukisan benda bernyawa diharamkan. Nah, ini kan ya, apa ada sambungannya pertanyaannya? Ya, tidak ada. Itu saja ya. Nah, itu saja. Oke. Okay. Nah, kemudian para ulama kan memberikan pengecualian untuk boneka ya, karena itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wah, Aisyah juga memiliki boneka semacam kuda yang bersayap ya, kalau kita nyebutnya kuda sembrani kalau nggak salah ya. Iya betul ya bahasa Indonesianya. Atau mungkin ada teman-teman punya nama sendiri ya, itu ya. Kalau saya yang saya tahu bahasanya itu ya, punya kuda bersayap lah. Jadi itu dimiliki oleh Aisyah ya. Abi tertawa ya, kenapa ada kuda tapi kok bersayap gitu ya. Jadi artinya kalau bentuknya itu adalah mainan, boneka dan sejenisnya diperbolehkan. Meskipun di sini ada sebagian ulama yang bersikukuh, di antara Syekh Albani itu ya, yang maksudnya boneka ini harus boneka yang sifatnya sangat sederhana bentuknya. Tapi sebenarnya ini adalah masalah ijtihadiyah ya. Pengecualian itu sudah jelas ya, dan kita juga nggak tahu bentuk daripada kuda sembrani Aisyah itu seperti apa. Jadi makanya kesimpulannya itu diperbolehkan. Persoalan nanti kita memilih yang sederhana atau tidak menurut mazhab siapa itu terserah. Tapi itu diperbolehkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau itu disusun gitu ya, disusun di rumah segala macam. Selama itu disusun di tempat-tempat di mana anak-anak itu untuk mudah mengambil ya, di mana letak mainannya dan lain sebagainya, enggak jadi masalah gitu kan. Karena Islam itu sangat menghormati, memuliakan tanzim, mengatur segala sesuatu itu bagian dari Islam. Ya, Syekh Mukbil mengatakan inna tanzim sunnatun min sunnatil anbiya ya. Jadi mengatur, manajemen dan segalanya itu adalah merupakan sunnah para nabi. Jadi nggak ada para nabi yang dakwah itu nggak ada pengaturan, itu nggak ada. Coba perhatikan ya. So, apa yang dikerjakan oleh nabi, bagaimana strategi nabi mengatur para sahabat dan lain sebagainya, kita akan tahu. Jadi ngatur sampai hal yang sekecil-kecilnya itu dianjurkan di dalam Islam. Tetapi kalau konsepnya itu memang tidak dipakai lalu dipajang. Dipajang saja, tidak dipakai tapi hanya dipajang saja. Misalnya anaknya sudah enggak main-mainan lagi, mainannya itu dipajang saja, maka bisa jadi dia berfungsi seperti layaknya patung gitu loh. Dia bukan patung tapi berfungsi seperti layaknya patung, maka bisa kena hukum tadi. Maka yang seperti itu setidaknya, sebaiknya itu setidaknya sebaik itu dihindari ya, dihindari saja, karena kita khawatir itu termasuk bentuk patung ya, kalau seandainya hanya untuk dipajang saja. Tapi sekali lagi kalau untuk disusun di tempat-tempat tertentu di mana anak-anak akan mudah mengambilnya ya, saya bahkan sering bilang sama keluarga ya, ya kalau kita hidup itu harus apa, menaruh segala sesuatu pun kita harus apa, harus teratur gitu ya. Misalnya sendok biasa diletakkan di sini ya, di sini saja, karena manusia itu penuh keterbatasan gitu ya. Kadang-kadang mau cepat-cepat ngambil sendok di situ ternyata nggak ada, tempatnya udah berubah lagi ya. Jadi itu yang kadang-kadang membuat persoalan yang gampang jadi susah ya, yang mudah jadi susah. Ya, saya sendiri juga termasuk orang yang kadang-kadang khilaf ya dalam persoalan-persoalan seperti itu. Tapi ini sesungguhnya di dalam Islam tidaklah baik ya. Tanzim, keteraturan itu sangat diperhatikan di dalam Islam ya. Itu saja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhtisaran lima qad sabaqa zikruhu ya fi hadzal majlis, sebagai bentuk ringkasan dari apa yang sudah kita sampaikan dalam majlis ini, singkat saja pada pertemuan kali ini. Inti dari apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini masih berbicara tentang bagaimana kita bersikap di hadapan dosa-dosa. Bahwa banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan dosa secara detail, sedetail-detailnya, sampai setiap perbuatan dosa itu dihukumi dengan jenis yang berbeda-beda, ya, jenis hukuman yang berbeda-beda. Ini menunjukkan satu dilalah, indikasi yang sangat jelas bahwasanya ancaman terhadap perbuatan dosa itu bukan main-main. Bahwa setiap mukmin yang berbuat dosa yang kemudian dosa itu tidak diampuni atau orang tersebut tidak bertobat akan dipertanggungjawabkan sesuai yang disebutkan di dalam hadis-hadis tadi secara pasti, ya. Jadi oleh sebab itu tidak boleh kita itu berleha-leha dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hendaknya bertobat atas segala perbuatan yang kita lakukan dan menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Menjadi pribadi yang selalu memandang Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Maha Pengampun di satu sisi tapi juga Maha Besar siksanya di sisi yang lain. Itu saja. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.